Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين حاضرين dan para pendengar sekalian yang budiman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan terlebih lagi nikmat Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan ini, serta kesempatan yang ada untuk kita manfaatkan belajar ilmu agama. Di mana yang namanya belajar ilmu agama merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sejak kecil sampai dengan meninggal. Mau meninggal, artinya demikian. Dan kita masih dalam pembahasan mengenai seputar jenazah terkait dengan bagaimana memandikan mayit. Dalam pertemuan yang telah lewat, kita berakhir pada siapakah orang yang tidak boleh kita memandikannya. Maka sekarang kita akan masuk tentang adab-adab memandikan mayit. Syukur-syukur nanti selesai bagaimana cara memandikan. Kalau belum berarti tertunda lagi. Begitu Pak Penyiar. Maka kita melihat bagaimana adab yang harus dilakukan. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa yushtaratu an yakuna al-ma' alladhi yughassalu bihi tahuran mubahan. Disyaratkan, adab yang pertama yang harus diperhatikan. Disyaratkan pada air yang akan digunakan untuk memandikan jenazah itu adalah merupakan air yang tahuran, suci lagi menyucikan. Mubahan dan boleh dipakai. Maknanya air tersebut bukan air yang tercampur dengan najis sehingga menghilangkan tuhuriyahnya, atau pula air yang mubah, maknanya yang boleh, bukan merupakan air curian atau air yang milik orang lain dipakai tanpa izin, ghasab. Ini demikian dikarenakan akan menjadi di sana adanya unsur dosa, ism. Sehingga ini yang harus diperhatikan, hendaknya orang tersebut air yang digunakan merupakan air yang suci lagi mubah, artinya boleh dipakai. Walaupun seandainya dengan harus membeli. Wal afdal an yakuna baridan. Dan yang afdal, air tersebut adalah air yang dingin. Dingin di sini bukan maknanya dingin kulkas. Namun dingin ya maknanya air yang wajar, demikian. Illa indal hajah, kecuali tatkala ada kebutuhan yang sangat. Lizalati wasakhin alal mayyiti au fi syiddati bardin. Kecuali apabila ada kebutuhan yang sangat dalam rangka untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada mayit. Mungkin bekas adanya plester, harus dihilangkan. Nah, ini boleh dengan air yang hangat. Atau karena harinya cuacanya sangat-sangat dingin, maka ketika itu fala ba'sa bitaskhinihi, maka boleh, tidak apa-apa, nam menggunakan air yang dihangatkan. Ini pendapat yang rajih. Maka dari permasalahan ini muncul suatu pertanyaan, loh, apa boleh memandikan jenazah dengan air hangat? Maka dalam hal ini terjadi perselisihan di sana. Pendapat jumhur ulama adalah bolehnya memandikan jenazah dengan air yang hangat. Dan itu apabila dibutuhkan. Yang afdol adalah air yang dingin. Dan menyelisih pendapat ini adalah Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwasanya yang afdol dengan air hangat. Dikarenakan li'annahu yunadzifu aktsar, dikarenakan lebih bisa membersihkan lebih banyak. Lebih cepat peret, demikian ya, lebih cepat hilang kotorannya mudah. Ini alasan beliau. Namun barakallahu fikum, qaulul jumhur huwa shawab. Maka ucapan jumhur ini yang benar. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummi Atiyah ini, tatkala mereka memandikan putrinya Zainab, ini Nabi lamma amara bi ghusli ibnatihi lam ya'murhum an yughassiluha bil ma'il har. Nabi tidak memerintahkan agar mereka menggunakan air yang panas. Berarti menunjukkan yang afdol adalah yang air yang dingin. Ini demikian. Walaupun tidak apa-apa dengan air yang panas. Air yang panas maksudnya hangat, ya. Kalau panas sekali ini membahayakan. Barakallahu fiik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian adab selanjutnya setelah kita mempersiapkan air, maka adab selanjutnya, wa yakunu taghsilu fi makanin masturi anil anbari wal maskuf. Maka hendaknya penyucian jenazah tersebut dilakukan di tempat yang mastur, yang tertutup. Bangunan ruangan khusus untuk jenazah. Wa maksuf, dan juga tertutupi atasnya, ada atapnya. Min baitin, baik bentuknya rumah, ruangan khusus, au khaymatin ataupun tenda, ya. Dibikin tabir demikian, wa nahwiha in amkana, dan yang semisalnya kalau memang memungkinkan. Yang jelas hal ini dalam rangka untuk menjaga agar aurat mayit tidak nampak di antaranya. Maka hendaknya ditutup. Tidak terus dipajang, nasallahu salamal afiyah. Ini kekeliruan. Walaupun dalam tahapan ini dalam pembelajaran, tidak seyogianya. Sebagian orang demikian. Sengaja mengupload bagaimana cara memandikan mayit, terus dipajang di internet. Lah ini tidak seyogianya demikian. Karena yang namanya muslim, ini auratnya wajib untuk dijaga. Baik ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal. Karena yang namanya muslim mulia. Dirinya mulia, hidup dan sudah meninggalnya pun mulia. Berbeda dengan orang kafir. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tempatnya. Wa yustaru ma baina surratil mayyiti wa rukbatihi wujuban qabla taghsil. Maka ditutuplah, karena tadi menjaga aurat, ditutuplah aurat si mayit yang laki-laki antara surah, yaitu pusar ya, yang tempat di antara pusar dan rukbahnya dengan lututnya, ya, daerah situ ditutup. Ini merupakan suatu kewajiban sebelum memandikan harus ditutup, tidak terlihat. Tsumma yujarradu min siyabihi, kemudian barulah ditanggalkan bajunya yang lain. Wa yudau, ini demikian. Apa namanya? Dimandi, tanggalkan baju yang lain. Kalau enggak bisa dilepas dengan anu, ya digunting. Demikian. Namun ingat, bagian aurat yang mughalladhah tadi ini ditutup. Ditutup dengan air. Dengan kain. Nah, maka di sini ada suatu pembahasan. Apakah naam itu harus kita tanggalkan baju si mayit ketika memandikannya? Harus ditanggalkan atau tidak? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah hendaknya ditanggalkan pakaian si mayit illa ma yasturul aurah, kecuali yang menutupi auratnya tadi. Ditanggalkan seluruh bajunya kecuali yang menutupi aurat. Ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan madhab Imam Malik, Abu Hanifah, serta didahului sebelumnya oleh kalangan tabi'in, Ibnu Sirin, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau, kama nujarridu mautana, sebagaimana kita menanggalkan pakaian mayit-mayit kita. Maka mereka bertanya, hadza amkana li ghuslil mayit, ini lebih memungkinkan untuk kita memandikan mayit dengan sempurna. Berbeda kalau ditutupi. Maka pendapat ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat yang marjuh. Yang ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Ya, dalam satu riwayat yang lain. Jadi memiliki dua pendapat Imam Ahmad. Ataupun pula pendapatnya Imam Syafi'i dan ashabihi, yaitu Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwasanya annahu yujallilu bisaub, yaitu ditutupi dengan pakaian. Baik bentuknya qamis, wa yanfudhu minhul ma, yaitu dengan baju, atau orang tersebut dibiarkan dengan pakaiannya. Alasannya kenapa? Alasannya karena Nabi dulu ketika dimandikan tidak ditanggalkan pakaiannya. Maka ini barakallahu fikum, para ulama membawakannya sebagainya, ini adalah kekhususan bagi Nabi. Apakah pantas kita menanggalkan pakaian Nabi? Nah, ini demikian. Ini kekhususan bagi Nabi. Sehingga pendapat ini bukanlah pendapat yang dikuatkan. Yang benar tadi tetap bagi kita menanggalkan pakaian mayit kecuali bagian yang menutupi aurat. Nah, ini demikian. Ini demikian. Kemudian setelah ditanggalkan pakaiannya, wa yudau 'ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlihi. Maka tadi si mayit tadi, mayit tadi diletakkan di atas ranjang, yaitu ranjang untuk mandi tempat itu, yang digunakan untuk memandikannya dalam keadaan dia itu sedikit miring ke arah kakinya. Artinya miring. Bagian kepala si mayit lebih tinggi, bagian kakinya lebih rendah. Dalam rangka apa? Liyan sabba anhul ma wa ma yakhruju minhu. Dalam rangka supaya air tersebut yang disiramkan kepadanya bisa mengalir. Dan juga apa yang keluar dari si mayit berupa najasa ataupun kotoran yang lainnya bisa cepat hilang. Ini demikian. Ini terkait dengan menanggalkan pakaian si mayit. Adab yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ketiga, setelah kita menanggalkan pakaian si mayit dan meletakkannya di atas tempat pemandian dalam keadaan kepalanya lebih tinggi daripada kakinya, maka wa yahduru taghsila al-ghasilu wa man yu'inuhu 'ala al-ghusli wa yukrahu li ghairihim huduru. Ya, ini yang penting, yang kadang masih susah pada sebagian manusia, yaitu hendaknya yang hadir di dalam pemandian jenazah tersebut hanyalah orang yang memandikan dan yang membantunya saja, sekedar satu, dua orang, tiga orang cukup. Demikian. Sekedar itu. Wayukroh dan dimakruhkan selain daripada mereka untuk ikut hadir melihat, menonton, dan sebagainya. Oleh karena itu tadi, hendaknya kalau memang memungkinkan, ya di ruangan khusus. Khusus untuk memandikan jenazah. Di negeri Arab, seperti Yaman misalnya, ataupun Saudi ya. Jadi mereka itu di bagian masjid biasanya. Dekat perairan atau di sini apa namanya? Sumur misalnya kalau di sini. Biasanya kalau masjid ada sumurnya. Nah di situ ada khusus tempat pemandian jenazah. Kayaknya medeni ya. Ini jangan sampai seperti itu. Karena yang namanya mayit seorang muslim, ya jangan terus kita dikelabui dengan desas-desus jadi hantu dan sebagainya. Mayitnya ubah. Orang sudah mati ya sudah. Mereka sedang sibuk mempertanggungjawabkan amalan mereka di alam kubur. Demikian. Nah ini, di negeri Yaman, itu di sana kalau ada masjid, terus biasanya ada tempat khusus untuk memandikan mayit. Di sekitar perairannya, apa namanya sumber airnya. Nah, demikian. Lah, disitulah dimandikan, kemudian setelah itu disolati dan seterusnya. Nah, ini dikafani dan disolati. Dan tidaklah yang menanganinya, melihat atau hadir di dalamnya, kecuali yang memandikan dan yang membantunya. Satu, dua, tiga orang cukup. Ini demikian. Tidak terus dirubung, dilihat. Bagaimana? Nah itu ini demikian. Ini bukanlah adab. Bukanlah adab. Bahkan justru ini hukumnya makruh mendekati keharuman. Ini demikian. Karena bisa jadi melihat auratnya. Bisa jadi mendapatkan beberapa aib kecacatan yang akhirnya menjadi bahan cerita. Gunjingan dan sebagainya. Lah ini tidak seyogianya. Ini demikian ya. Hendaknya adab yang ketiga, yang berapa ini? Yang ketiga. Ketiga. Kemudian adab yang keempat atau tadi yang ini yang keempat tadi. Okay. Ya, untuk menghadirinya adalah orang yang memandikan saja dan yang membantunya. Dimakruhkan bagi yang tidak terkait dengan hal pemandian untuk ikut hadir. Nah, ini demikian. Terus bagaimana sekarang ya? Rata-rata dimandikan di halaman rumahnya. Enggak ada penutupnya, bagaimana? Boleh memasang tenda. Namun tadi, yang masang tenda atau yang memegang kain, itu jangan kainnya di bagian dadanya sehingga bisa nonton. Nah, demikian. Ini jangan. Hendaknya ya di atas kepalanya. Sehingga dia tidak melihat turut serta menonton bagaimana memandikan mayit. Nah, ini demikian. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adab. Sebelum memandikan. Maka masuklah kita bagaimana tata cara memandikan mayit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan Syekh Shalih Fauzan di sini. Kata beliau, wa yakunu taghsil dan memandikan mayit dengan cara. Pertama yang perlu diperhatikan, bi ayyar fa'al ghasilu ra'sal mayiti ila qurbi julusihi. Yang pertama, ketika mulai memandikan, setelah tadi sudah disiapkan semuanya, airnya yang boleh dipakai lagi tuhur, ya, tuhur lah terus, apa namanya, yang hadir atau jenazah tadi masih tertutup auratnya, ditutup. Kemudian, barakallahu fikum, yang hadir hanya orang-orang yang terkompeten dalam hal memandikan saja. Nah, tadi. Kemudian, setelah itu sudah mulai. Maka hendaknya orang yang memandikan tadi mengangkat kepala si mayit sampai dengan hampir duduk. Kayak posisi hampir duduk. Tidak ditekuk, dipaksa sampai duduk. Ini bisa menjadikan resiko yu'dhilil mayit, menyakiti jenazah tadi. Ini demikian, ya. Jadi mendekati duduk. Summa yumirru ala batnihi wa ya'siruhu birifqin. Kemudian setelah itu dia agak jarinya ini tangannya itu mengurut perutnya dan agak menekannya sedikit namun dengan lembut, tidak terus semangat gitu ya, tidak, Ya, namun dengan lemah lembut. Dalam rangka apa? Liyukh au liyakhruja minhu ma huwa musta'idun lil khuruj, agar keluar daripada perut tadi, isi perut yang sudah hampir keluar yang apa? Masih tersisa. Ini demikian. Berupa najasah, berupa najis, demikian. Maka tatkala ketika tadi keluar, wa yuksiru sobal ma'hina izin. Ketika itu sudah mulai dikucurkan dengan yang airnya agak banyak. Biar cepat tuntas. Dan najasahnya tidak melekat di bagian duburnya nanti. Nah, ini demikian. Terus demikian sudah. Liat haba bil kharij. Supaya air tersebut bisa menghilangkan najis yang keluar tadi. Kemudian setelah itu, ini tadi sudah. Setelah itu, summa yaluffu al-ghasilu ala yadihi khirqatan hasyina. Maka setelah itu, orang yang mau memandikan, dia itu mengenakan khirqah, ada secarik kain, agar supaya tangannya tidak berinteraksi langsung, ya, menyentuh langsung daripada bagian apa ini? Bagian aurat si mayit tadi, ya. Maka summa yaluful ghasilu ala yadihi khirqatan khashina, dengan kain yang tebal. Kain yang tebal. Fayunajjiyal mayyit wa yunaqqiya al makhraja bil ma. Maka dia pun akhirnya berusaha untuk terus membersihkan tadi yang keluar tadi, ya. Dibersihkan kemudian dan dibersihkan pula kotorannya, dibersihkan perutnya, dibersihkan kotorannya. Artinya mohon maaf dicepoki. Ya demikian. Dicepoki. Nah, ini demikian. Ini hendaknya bukan dengan langsung tangan langsung, dan tidak cukup hanya sekedar dengan sarung tangan, namun hendaknya dengan yang tebal sehingga tidak bersentuhan langsung ataupun masih agak bisa merasakan sedikit daripada kemaluan si mayit. Nah, ini demikian. Ini yang hendaknya diperhatikan. Setelah itu barulah mau mulai memandikan. Sumayan wi taghsila wa yusammi. Kemudian setelah itu sudah suci, artinya sudah bersih dari najis. Kemudian setelah itu, maka orang yang memandikan tadi mulai niatkan di dalam hatinya, saya mau memandikan. Dan dia mengucapkan bismillah. Wa yuwaddi'uhu kawudu'is sholah. Kemudian dia mewudukan si mayit tadi seperti wudu untuk sholat. Ini demikian, diwudu dulu. Seperti orang kalau mau mandi wajib, wudu dulu. Ini demikian. Diwudukan dulu si mayit. Bagaimana cara mewudunya? Ya sudah seperti itu. Illa, hanya saja perlu diperhatikan. Hanya saja illa fil matmatati wal istinsyar. Hanya saja dalam perkara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini. Fayakfi anhuma masul ghasili asnanal mayiti wa min kharaihi bi usbu'aihi al mablulataini. Au alaihima khirqatun mablulatun bilma. Ini. Kecuali ketika mau kumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung, cukup bagi si yang memandikan tadi, dia itu sekedar mengusap gigi daripada si mayit dan minkharah, bagian dalamnya, geraham ataupun langit-langit daripada si mayit tadi. Nah, sudah. Seperti itu sudah. Nah, ini demikian. Bi usbu'aihi, dengan dua jarinya yang basah. Dibasahi dengan air, dioleskan ke giginya dan juga bagian gusi yang dalam itu, yang agak ke atasnya. Ini demikian. Kemudian barakallahu fikum, dia sudah dianggap berkumur-kumur. Hidungnya juga demikian. Nah, di tangannya basah dianukan, dioleskan ke hidung si mayit. Atau dengan cara dia menggunakan kain yang basah. Secarik kain yang basah, dipasir dengan air, kemudian dimasukkan. Nah, itu. Jadi bisa, ini bisa itu. Tidak terus digerucuki, masukkan air, enggak. Ini teman-teman. Wala yudkhilul ma'a famahu wala anfahu. Jangan sampai sekali-kali memasukkan air ke mulut dan ke hidungnya. Ini ke mulut dan ke hidungnya. Oleh karena itu kadang kita melihat, kok kenapa ya ditutupi kapas? Nah, ini ditutupi kapas setelah diwudukan nanti. Ya. dalam rangka agar tidak menyakiti si mayit. Air masuk ke dalam hidung ataupun juga ke dalam rongga daripada mulutnya. Ini demikian. Maka setelah itu summa yughassilu ra'sahu wa lihyatahu bi raqwati sidrin aw sabun. Kemudian setelah itu dia itu mulai menyiram, memandikan kepala, ya. Memandikan kepala dan juga jenggotnya. Kalau laki-laki, ini perhatikan jenggot. Merupakan suatu bagian yang menjadi ciri seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepadanya seorang majusi dalam kondisi bersih jenggotnya, dicukur, dirapikan. Maka Rasulullah mengatakan, "Man amaraka bihadza?" Siapa yang memerintahkan kamu untuk berpenampilan seperti ini? Katanya, "Amaroni." Apa? Yang memerintahkanku adalah penguasa di negeri kami. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Amaroni Rabbi bi'fa'i lihyah." Allah memerintahkan untuk memelihara lihyah, dibiarkan panjang. Nah, ini demikian, jenggot. Nah, ini merupakan ciri seorang muslim. Maka Rasulullah mengatakan, "A'ful liha wa qashush syarib khaliful majus." Maka biarkanlah jenggot kalian tumbuh dan rapikanlah kumis kalian. Celisilah orang-orang majusi. Nah, ini demikian. Jadi merupakan di antara ciri seorang muslim memiliki jenggot. Nah, sehingga di sini orang tersebut menyucikan kepalanya, kemudian jenggotnya, biroqwati sidrin aw sabun, dengan busa dari air yang dicampur dengan daun bidara ataupun dengan sabun. Ini demikian. Setelah itu kepalanya sudah, lihyahnya sudah, summa yaghsilu mayamina jasadihi. Kemudian mulailah dia mensucikan bagian kanan daripada tubuh si mayit. Wahya safhatu unuqihil yumna, yaitu dimulai dari tengkuk sebelah kanan. Summa yadahul yumna wa katifahu, kemudian tangannya sebelah kanan dan pundak sebelah kanan. Wasyqa sadrihil aymana wa janbahul ayman wa fakhidhahul aymana wa saqahu wa qadamahul mayamin. Nah, kemudian pokoknya sebelah kanan semua. Kemudian setelah itu bagian permukaan dadanya, pahanya, dan juga betis serta telapak kakinya. Yang sebelah kanan dulu disiram. Rujuk. Kemudian setelah itu summa yaqlibuhu ala janbihil aysar. Kemudian berpindah dibalik ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanan dulu. Itu yang sunnah, yang afdol. Hukumnya sunnah. Fayaghsilu shiqqa dhahrihil ayman. Kemudian dibalik dan menyiram bagian belakang punggung sebelah kanan. Tadi permukaan. Setelah itu yang kanan sudah bagian permukaan ataupun punggungnya. Summa yaghsilu janibahul aysar kadzalik. Tinggallah berpindah bagian kiri. Dimulai dari tengkuknya, tangan dan pundaknya, dadanya, paha dan betis serta telapak kakinya. Kemudian dibalik bagian punggungnya. Ini demikian. Setelah itu, maka fayastakmilu sidro mal ghusli aw sabun. Boleh kita menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara untuk memandikan ataupun dicampur dengan air sabun. Ini demikian. Ini dalam rangka supaya apa? Diperoleh bersih, kebersihan. Wa yustahabu an yulaffu atau an yulaffa ala yadihi khirqatan halat taghsil. Dan disunahkan bagi orang yang memandikan, ini terus menggunakan kain ketika memandikannya. Jadi pada tangannya dia tetap menggunakan kain. Secari kain untuk memandikan. Tidak langsung, bersentuhan langsung. Walaupun boleh, kecuali ketika pada kemaluan. Nah, ini harus dengan kain. Nah, ini tidak seyogyanya. Nah, demikian. Ini demikian. Maka inilah yang harus diperhatikan ketika memandikan mayit. Itu caranya demikian. Nah, sekarang muncul permasalahan berikutnya. Kalau mandikan sudah paham urutannya tadi. Kepala, jenggot, kemudian tentunya wajahnya tadi sudah kan. Wajah kalau berbahaya disiram ya, cukup denganlah tadi. Makanya kita lihat sebagian mereka menggunakan bantuan adanya kapas, bukan wajib, untuk menutupi bagian yang memungkinkan di situ masuk daripada air. Nah, ini demikian. Kemudian barakallahu fikum, muncul di sana Kalau begitu berapa kadar bilangan kita memandikan mayit, siramannya berapa? Maka di sini adalah permasalahannya terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Namun yang wajib di sini jumhur ulama berpendapat annal ghuslal wajiba marratan wahidah. Bosnya memandikan mayit, menyiramnya yang wajib adalah satu kali. Satu kali yu'ammimu biha jami'al badani. Yang mana ini menyampak ya, menyeluruh. Terkena semua seluruh badannya. Satu kali namun terkena semua sampai pun sela-selanya. Ini demikian. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan ighsilu bima'in wasidrin. Mandikanlah dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Di sini datang dengan mutlak air. Jadi walaupun sekali sudah dikatakan air. Nah ini demikian. Ighsilu mandikanlah. Nah ini mutlak. Ini demikian. Berpendapat Abu Hanifah, ya, Al-Muzani dan Al-Zahir bahwasanya yang wajib adalah tiga kali. Berdasarkan hadits Ummi Atiyah, tatkala kaum wanita sahabiyah memandikan Zainab putri Rasulullah, Rasulullah mengatakan ighsilnaha salasan aw khamsan, al hadis, mandikanlah dia tiga atau lima kali siraman. Kalau masih belum dianggap bersih, tambah lagi namun dengan ganjil. 7, 9 ini demikian. Lah ini terjadi perselisihan yang demikian. Akan tetapi bagaimana penyelesaiannya? Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-wajib, yang wajib, ghusluhu wahidatan in hasolal inqa. Yang wajib adalah memandikannya, menyiramnya satu kali kalau memang dianggap sudah bersih. Wal mustahabu salasu ghusalatin, dan yang sunnah tiga kali. Yang sunnah tiga kali. Wa illam yahsulil inqa, kalau tidak atau masih belum bersih, ya, kalau masih belum bersih, ya, zada fil ghusalati hatta yunakkiya ila sab'i ghusalatin, maka hendaknya orang tersebut menambahkan dari tiga kali itu sampai dengan tujuh kali. Ini demikian, sampai dengan tujuh kali. Nah, terus sekarang bagaimana kalau sudah tujuh kali belum bersih-bersih ya, licin terus misalnya demikian. Nah ini bagaimana? Maka muncul pertanyaan. Bagaimana kalau seorang ini ghuslul mayit aksar min sab'i marrat, lebih banyak daripada tujuh kali, itu bagaimana? Ini ya. Maka di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Ummi Atiyah ini, boleh kalian menambahnya idza ra'aytunna, kalau kalian memandang itu memang diperlukan, ya. Namun di sini diterangkan oleh para ulama, na'am, kesimpulannya panjang pembahasannya, wa ziyadatu 'ala sab'i makruha, melebih daripada tujuh kali ini adalah makruh hukumnya. Illa idhahtaja, kecuali kalau memang sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ternyata masih kotor, masih bau, masih dan sebagainya, baru. Nah, sehingga di sini, ini yang harus ya diperhatikan. Jadi tidak harus air 10 ember habis. Oh, gitu ya. Yang penting tadi, satu kali siraman ternyata sudah peret, sudah bersih. Itu sudah gugur. Wajib memandikan. Tiga kali, itulah sunnah. Ya. Ternyata belum bersih, baru ditambah lima kali. Belum bersih, tujuh kali. Sudah bersih, sudah berhenti. Tapi masih ya, ternyata baru menghabiskan satu ember. Bagaimana ini? Bagaimana? Ya tentunya, seorang muslim tidaklah berboros-boros. Sampai pun memandikan. Ini demikian. Nah itu cara memandikan mayit, ya. Kemudian wa yustahabu an yaj'ala fi ghuslihi al-akhirah kafuron, disunahkan untuk menjadikan akhir pemandiannya itulah dicampur dengan kapur. Kapur apa? Kapur barus kalau di sini ya. Kapur demikian. Li'annahu yusallibu badanal mayyit. Dikarenakan ini bisa menjadikan agak awet badannya si mayyit. Wa yutayyibuhu, dan juga menjadikan wangi. Ya. Wa yubarriduhu, dan menjadikan dingin badan si mayyit. Fali ajri dzalika yuj'alu fi ghuslatil akhirah liyabqa atharuhu. Oleh karena itu dijadikan kapur itu pada siraman terakhir. Siraman terakhir. Berarti yang ketujuh. Kalau mau tiga kali, berarti yang ketiga. Kalau mau lima kali, berarti yang kelima. Nah, ini tidak harus tujuh kali. Ini demikian. Dijadikan yang terakhir agar supaya masih tetap wangi dan seterusnya. Ini selesai. Sudah selesai, bagaimana? Maka berikutnya. Summa yunashifu al-mayyita bisawbin wa nahwihi. Maka kemudian boleh kita untuk mengeringkan, ya, atau apa, mengusap badan si mayit tadi dengan anduk dan yang semisalnya. Ini kemudian setelah itu wa yuqassu syaribahu, kemudian dirapikan kumisnya. Fitrahnya seorang muslim, ya, dirapikan kumisnya. Kemudian wa yuqallamu atfaruhu, dipotong kukunya yang panjang-panjang, intolat kalau memang panjang. Ada sebagian muslim tidak pernah memperhatikan sunnah-sunnah fitrah. Padahal inilah yang bagus bagi seorang muslim. Keindahan tatkala seorang kembali kepada fitrah. Di antara fitrah manusia, merapikan kumis. Memotong kuku, dipendekkan. Ya. Kemudian juga, yaitu halkul anah. Membersihkan bulu kemaluan. Wanatful ibad, mencabut daripada apa namanya bulu ketiak. Nah, ini demikian. Ini demikian. Itu sunnah dan fitrah. Maka ketika dia mati setelah dimandikan, ia dilakukan. Wa yuqassu syaribuhu, memang terjadi perselian, namun ini sunnah hukumnya, ya. Dirapikan kumisnya, dipotong kukunya yang panjang. Wa yukhadhu syaru ibtihi, dibuanglah rambut ketiaknya. Wa yuj'alul ma'khudhu ma'ahu fil kafan, ya. Kemudian paham di sini, setelah dirapikan tadi terus tidak dibuang begitu saja, dikumpulkan dan ditaruh di dalam kain kafan yang akan dikubur bersama dia. Ini demikian, ya. Wa yusaffaru sya'ru ra'sil mar'ati salasa qurun. Nah, ini kemudian ini yang laki-laki ataupun wanita. Terkhusus bagi kaum wanita, kalau rambutnya panjang maka dikepang menjadi tiga bagian. Ini demikian. Tiga bagian. Wa yusdalu min waraiha, kemudian dibiarkan setelah diikat ataupun diurai di bagian belakangnya. Ini demikian. Barakallahu fiik, ini yang harus diperhatikan bagi orang yang memandikan mayit. Nah, di sana ada beberapa orang yang memang tidak boleh dimandikan. Gugur kewajiban memandikan. Gugur memandikan. Ya, siapa saja? Yaitu ammati idza ta'adzara ghuslul mayyiti. Yang pertama, tidak wajib dimandikan, yaitu apabila ada uzur untuk memandikan mayit. Ada uzur memandikan mayit. Disebabkan apa? Li adamil ma, bisa jadi enggak ada air sama sekali. Ya, enggak ada air sama sekali. Walaupun beli, enggak ada yang dibeli. Nah, ini seandainya demikian. Ini yang pertama. Au jifa taqattu'ihi bil ghusli, atau karena apa? Khifa taqattu'ihi bil ghusli, yaitu khawatir malah justru semakin parah terpotong-potong, ya, putus dengan sebab yang misalnya orang tabrakan. Kalau dimandikan justru tambah wis tugel-tugel enggak karuan. Ya. Maka yang sekal majdzum, orang yang terkena lepra misalnya demikian. Lepra itu kan kadang menjadikan anu ya, terputus ataupun ya sudah kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Nah, ini demikian. Au muhtarik, atau orang yang terbakar. Ketika mau dimandikan malah jadi rusak. Nah, ini demikian. Au kanal mayitu imro'atan ma'arijalin laisa fihim zaujuha, atau yang meninggal adalah lawan jenis yang tidak ada mahramnya, yang tidak ada suaminya, demikian pasangan hidupnya. Ini maka menurut pendapat yang rajih dalam yang terakhir ini tidak dimandikan, kecuali mazhab Syafi'iyah membolehkan, ya, Mazhab Syafi'iyah membolehkan, yang lain tidak. Biarkan mendirikan. Ini demikian. Maka kalau yang demikian ini, maka fa innal mayit fi hadhil ahwal yumammamu bitturab. Maka mayit ketika itu keadaannya seperti ini cukup ditayamumi saja. Ditayamum. Dengan cara bimashi wajhihi wa kaffaihi min wara'i ha'ilin ala yadil masi. Dengan cara cukup diusapkan ke wajahnya dan kepada kedua telapak tangannya, ini demikian, ke tangannya, artinya tangan yaitu telapak tangan dan punggung, punggung tangannya tadi, min wara'i ha'ilin ala yadil masi. Yaitu dengan orang yang mengusapkannya ini dengan adanya pembalut juga. Adanya pembalut, mengenakan pembalut. Ini demikian. Ini keadaan yang tidak wajib dimandikan demikian. Keadaan berikutnya itu kalau menyeluruh ya. Keadaan berikutnya wa in ta'adzara ghuslu ba'dil mayyit, kalau kita terhalangi untuk memandikan sebagian anggota badan mayit. Ghuzila ma amkana ghusluhu minhu, maka dicuci, dimandikan yang masih mungkin mandikan. Bagian kakinya sehat, dimandikan bagian kakinya. Wa yumammimu anil baqi, kemudian ditayamumkan, menggantikan yang lainnya. Ternyata kecelakaan qatlul masyafa'al, bagian tangan sampai kepala hancur lebur. Gimana dimandikan enggak? Dimandikan bagian yang memungkinkan. Sebagian yang lain kita tayamumi. Wah, ini kepalanya enggak ada, sudah wajahnya enggak ada, tangannya enggak ada. Berarti ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ini demikian. Ini demikian. Adapun orang yang mati syahid, ini tidak dimandikan sama sekali dan tidak ditayamumi. Namun mereka dibiarkan dikubur dengan kain yang berlumuran darah, karena ini akan menjadi saksi nanti pada yaumul qiyamah. Nah, ini demikian. Ini keutamaan bagi orang yang meninggal mati syahid di medan pertempuran. Ini demikian, ya. Kemudian dengan demikian selesai dari memandikan mayit. Tinggallah orang yang memandikannya bagaimana kalau sudah selesai. Wa yustahabu liman ghasala mayitan an yaghtasila ba'da taghsilihi. Disunahkan bagi orang yang sudah memandikan mayit untuk mandi. Mandi. Bukan wajib, bukan harus. Wa dzalika laisa biwajibin. Ditekan oleh beliau, itu bukanlah perkara yang wajib. Ini yang diperhatikan tata cara tatkala seorang mau memandikan mayit. Mudah-mudahan bisa dipahami dan senantiasa kita perhatikan, melihat beberapa keadaan yang kadangkala tidak diindahkan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya mereka tatkala memandikan malah jadi tontonan. Satu ini. Ini tidak benar yang seperti ini. Kemudian tatkala mereka memandikan lawan jenis, ini memandikan demikian kecuali suami istri. Nah, ini demikian harusnya. Kemudian barakallahu fikum juga tadi, boleh bagi kita untuk menyiramnya, atau di sini menyiramnya yang wajib satu kali kalau sudah bersih. Kalau tidak tiga, yang itu sunnah. Kalau ditambah lima atau tujuh. Menambah dari itu makruh, kecuali kalau memang sangat-sangat diperlukan. Nah, ini. Jadi tidak harus 10 ember habis. Nah, ini demikian ya. Ini demikian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan sunnah dan istiqomah di atasnya, sehingga mati dalam keadaan muslim di atas fitrah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mati dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.